بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Fadailis Sahabah, kitab keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-22 yaitu keutamaan Abdullah bin Mas'ud dan ibunya radhiyallahu anhuma. Hadis yang ketiga di bawah bab ini pada halaman 351 dengan nomor 6275. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه سمع الأسود يقول سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن فذكر بمثله. Hadis ini adalah hadis Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais yang bercerita radhiyallahu taala anhu, bercerita bahwa dia tiba dari Yaman bersama saudaranya. Tiba dari Yaman bersama saudaranya, yang saudaranya ini satu dari dua atau tiga orang. Yang masyhur adalah Abu Burdah Amir ibn Qais Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ya. Saudara dari Abu Musa juga sahabat, karena beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bunyi hadisnya bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan ibunya, mereka berdua disangka oleh Abu Musa dan saudaranya adalah kerabat Nabi min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan banyaknya mereka masuk ke rumah Nabi dan seringnya mereka melazimi Nabi, bersama Nabi. Karena itu maka dua kakak beradik ini menyangka bahwa Abdullah dan ibunya adalah keluarga Nabi padahal tidak. Dan ini tentu menunjukkan keutamaan mereka berdua, yaitu Abdullah dan ibunya Ummu Abdin radhiyallahu anhuma. Ya, bunyi hadisnya tidak disebutkan, hanya mengatakan fadzakara bimitslihi, lalu menceritakan hadis yang serupa, maksudnya dengan hadis sebelumnya. Kita lanjutkan nomor 6276. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Zuhair bin Harb bin Muhammad bin al-Muthanna wa bin Bashar qalu haddatsana Abdurrahman bin haddatsana Abdurrahman an Sufyana an Abi Ishaq an al-Aswad an Abi Musa radhiyallahu anhu qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ura anna abdallahi min ahlil bait aw ma dzakara min nahwi hadza. Juga hadis Abu Musa yang mana dia menyangka Abdullah bin Mas'ud adalah ahlul bait lantaran dia selalu masuk ke rumah Nabi dan selalu bersama Nabi, maka dikira oleh Abu Musa Abdullah bin Mas'ud kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak. Dan ini salah satu dari bentuk keutamaan Abdullah bin Mas'ud, di mana dia sangat dekat dengan Nabi, masuk terus atau banyak masuk ke rumah Nabi, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti dan seterusnya. Ya. Berikutnya 6277. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wal-lafdhu li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Aba al-Ahwasi qala shahidtu Aba Musa wa Aba Mas'udin hina mata ibn Mas'ud. Ya. Ini berawal dari cerita Abul Ahwas. Dari cerita Abul Ahwas. Ya. Ia mengatakan, syahidtu Aba Musa wa Aba Mas'ud. Saya menyaksikan Abu Musa, gurunya, Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Aba Mas'ud al-Ansari, sahabat Nabi juga. Ya. Di situ, di sana ada Ibnu Mas'ud dan ada Abu Mas'ud, orang yang berbeda. Ibnu Mas'ud muhajir, sementara Abu Mas'ud al-Ansari, ya, dari Ansar. Jadi Abu al-Ahwas ini bercerita dia menyaksikan Abu Musa dan Abu Mas'ud radhiyallahu anhuma ketika meninggal dunia Abdullah bin Mas'ud. Hina mata Ibnu Mas'udin. Ya. Faqala ahaduhuma li sahibihi, salah satu dari kedua orang tadi berkata kepada sahabatnya, maksudnya antara Abu Musa dan Abu Mas'ud, salah satu dari mereka berdua berkata kepada yang kedua, aturahu taraka ba'dahu mithlahu, aturahu taraka ba'dahu mithlahu, kata yang satunya, apakah engkau melihat atau mendapatkan Nabi meninggalkan setelahnya orang seperti Abdullah bin Mas'ud? Ya. Aturahu taraka ba'dahu mithlahu. Apakah engkau melihat bahwa Nabi meninggalkan setelahnya seseorang yang seperti Abdullah bin Mas'ud? Ini pujian mereka berdua. Pujian. Ungkapan ini maksudnya memuji Abdullah bin Mas'ud yang tidak ada tandingannya. Ya, Nabi tidak meninggalkan orang yang seperti Abdullah bin Mas'ud dari sisi ketakwaan, dari sisi ilmu. Ya, menurut ungkapan ini, ya, selain dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, mereka meyakini bahwa Nabi tidak meninggalkan seorang sahabat yang seperti Abdullah bin Mas'ud selain beliau. Ya. Ini pujian dari sahabat kepada sahabat Nabi SAW. Faqal, kata temannya, In qulta dhaka in kana la yu'zanu lahu idha hujibna wa yashhadu idha ghibna. Bahkan ungkapan kawannya pun lebih tegas daripada yang pertama. Ya. Tidak tahu siapa yang memulai. Apakah perkataan pertama itu perkataan Abu Mas'ud atau perkataan Abu Musa? Yang pertama, apakah engkau melihat ada seorang yang seperti Abdullah bin Mas'ud yang ditinggalkan oleh Nabi? Maksudnya dari keutamaan, kemuliaan, ilmu, ketakwaan dan seterusnya. Ya, pertanyaan untuk menegaskan, bukan pertanyaan membutuhkan jawaban. Makanya tidak dijawab. Tidak dijawab oleh sahabatnya, bahkan beliau menekankan lagi kemuliaan Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, ya, in qulta dzaka, bila engkau katakan itu, maka justru lebih dari itu. Bukan hanya Nabi tidak meninggalkan orang seperti dia, hanya dia satu-satunya, bahkan in kana la yu'dhanu lahu, bahkan di zaman Nabi, ya, dia diizinkan sementara kita dicegat atau ditahan, menunjukkan dia punya keistimewaan yang lebih. In kana la yu'dhanu lahu idza hujibna, kita tidak diterima untuk masuk sementara dia diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang tadi diceritakan oleh Abu Musa, saking seringnya dia masuk dan tanpa perlu meminta izin lagi, ini mereka menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah kerabat Nabi. Ini yang diungkapkan. Bisa jadi yang kedua ini perkataan Abu Musa. Yang pertama tadi perkataan Abu Mas'ud. Ya. Apakah engkau melihat ada orang yang seperti Abdullah bin Mas'ud yang ditinggalkan oleh Nabi SAW? Maka jawaban Abu Musa, ya, jika engkau ungkapkan kata-kata tadi, maka memang tidak ada yang selain dia yang menandinginya. Bahkan dahulu ketika kami bersama Nabi, dia diizinkan sementara kami tidak. Dia wayashhadu idza ghibna, dia hadir di dekat Nabi sementara kami tidak ada. Ini juga keutamaan yang luar biasa dari Abdullah bin Mas'ud yang dipersaksikan oleh dua manusia yang mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Abu Musa dengan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan tentu hadis ini juga menunjukkan keutamaan Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Kita lanjutkan 6278. Ada satu pelajaran juga yang perlu kita ambil dari kisah ini adalah menghadiri kepergian orang-orang yang mulia. Ya. Karena di sini dihadiri meninggalnya Abdullah bin Mas'ud dihadiri atau datang orang-orang yang mulia seperti Abu Musa dan Abu Mas'ud untuk mengikuti perjalanan proses penyelesaian fardu kifayahnya. Ya. Jadi dan bolehnya memuji orang-orang yang sudah meninggal dunia karena tidak ada fitnah. Ya. Walaupun di hadapannya, karena tidak akan muncul fitnah lagi. Kalau yang masih hidup dipuji, ada catatannya, bila mana tidak dikhawatirkan orang yang dipuji itu terjerumus kepada kesombongan atau kebanggaan diri dan seterusnya. Bila mana sudah meninggal dunia, ini sudah tidak ada lagi, maka boleh saja untuk memujinya seperti yang diungkapkan oleh mereka berdua. Apakah engkau melihat ada orang yang ditinggalkan oleh Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud? Abu Musa mengatakan, jika itu ungkapanmu, maka justru lebih dari itu. Dahulu ketika di zaman Nabi, dia diizinkan sementara kami tidak. Menunjukkan dia punya keutamaan yang tersendiri dan lebih dari kami. Bahkan ketika dia hadir bersama Nabi, ketika itu kami juga tidak hadir. Menunjukkan kebersamaannya dengan Nabi jauh lebih banyak daripada kebersamaan kami, kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Yang sekarang ini, ya, tadi menghadiri jenazah orang yang mulia dan dilakukan itu oleh orang-orang yang mulia. Kemudian yang kedua, bolehnya memuji orang-orang yang sudah meninggal dunia tentang apa yang telah dilakukannya dalam kehidupannya. Baik, 6278, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Qutbatu huwa qala haddatsana Qutbatu huwa ibn Abdul Aziz an al-A'mash an Malik ibn al-Harith an Abi al-Ahwas qala kunna fi dari Abi Musa ma'a nafarin min ashabi Abdullah وهم ينظرون في مصحف فقام عبد الله فقال أبو مسعود فقام عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم فقال أبو موسى أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا هجبنا. Hampir sama nadanya dengan hadis sebelumnya, cuma yang sebelumnya kalau kita lihat itu ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, hina mata ibnu Mas'ud. Sementara di sini kejadiannya ketika beliau masih hidup. Bisa jadi berulang. Bisa jadi peristiwa ini berulang. Juga diriwayatkan oleh dari Abu Al-Ahwas murid mereka, murid Abu Abdullah bin Mas'ud, murid Abu Musa al-Ash'ari dari generasi tabi'in. Ia berkata, kunna fi dari Abi Musa. Pernah kami suatu ketika berada di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Ma'ana farin min ashabi Abdullah. Bersama beberapa orang dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi murid-murid Abdullah bin Mas'ud termasuk Abul Ahwas ini berada di rumah Abu Musa. Di situ juga ada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Ya. Wa hum yanzuruna fi mushafin. Mereka ketika itu melihat mushaf, maksudnya mempelajari tafsir. Karena Abdullah bin Mas'ud juga termasuk memiliki madrasah tafsir. Punya murid-murid, ya. Dan ketika itu mereka berada di rumah Abu Musa sedang belajar tafsir. Sedang melihat dan mentadabbur ayat Allah. Yang turuna fi mushaf. Maksudnya melihat, yang biasanya memang mentadabbur ayat-ayat Allah ini lebih bisa ketika belajar lebih cocoknya memang melihat kepada ayat yang ditadabburi. Bukan sekedar hafalan. Bukan sekedar hafalan, tetapi dilihat ayat-ayatnya untuk lebih mudah dipahami. Makanya diungkapkan oleh beliau di sini, wahum yang duruna fi mushaf. Mereka melihat mushaf, maksudnya mempelajari tafsir. Ya, dengan melihat ayat-ayat yang dipelajari. Faqama Abdullah. Ketika itu berdirilah Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud berdiri, faqala Abu Mas'udin. Lalu Abu Mas'ud berkata, ya, bisa jadi dia berdiri untuk meninggalkan majlis, ya, atau berdiri untuk suatu kebutuhan. Yang penting berdirinya itu diambil momen oleh Abu Mas'ud untuk menyatakan pernyataannya. Apa kata Abu Mas'ud? Ya, yang berdiri Ibnu Mas'ud. Yang berkata di sini siapa? Abu Mas'ud Al-Ansari. Apa kata Abu Mas'ud? Ma a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka ba'dahu a'lama bima anzalallahu min hadzal qa'im. Saya tidak mengetahui Rasulullah SAW meninggalkan setelahnya atau setelah kepergiannya, setelah meninggalnya dia, orang yang lebih mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah daripada yang sedang yang berdiri ini. Maksudnya Ibn Mas'ud. Ya. Ini ungkapan yang tadi ada di riwayat sebelumnya. Tetapi di sini lebih tegas lagi kata Abu Mas'ud, saya tidak mengetahui ada seorang yang ditinggalkan oleh Nabi setelah meninggal dunia yang lebih mengetahui tentang Al-Qur'an daripada yang sedang berdiri ini. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ini pujian yang luar biasa, walaupun memang Abdullah bin Mas'ud ketika itu masih hidup, tetapi dia tidak mendengar. Karena dia berdiri, mungkin saja meninggalkan majelis sebentar. Maka kesempatan dia pergi itulah dipergunakan oleh Abu Mas'ud untuk menegaskan bahwa apa yang mereka pelajari itu, yaitu Al-Quran, ya, memang pantas mereka belajar dari orang-orang seperti Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi tidak meninggalkan seorang sahabat yang lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud menurut ungkapan Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Abu Musa, mendengar ucapan Abu Mas'ud tadi, Abu Musa nimbrung dan mengatakan, amala in qulta dzak, ingatlah bila mana engkau mengatakan itu, maka sungguh ya dia orang yang kamu puji tadi dahulu hadir dekat Nabi SAW sementara ketika itu kami tidak ada. Jadi ilmunya tentu berbeda. Yang hadir dengan yang tidak hadir tentu berbeda. Jadi kehadirannya bersama Nabi membuat dia lebih banyak ilmunya. Sementara kealpaan kami dari majlis Nabi membuat kami kehilangan ilmu. Ini sudah merupakan keutamaan yang luar biasa. Wa yu'dhanu lahu. Bahkan ketika kami bersama-sama hadir, dia mendapatkan izin masuk sementara kami tidak. Wa yu'dhanu lahu idza hujibna. Idza hujibna. Kami tidak bisa masuk sementara dia bisa masuk. Dan kebersamaannya dengan Nabi SAW tentu menambah ilmunya. Sementara kami ketika itu tidak bisa menambah ilmu karena tidak diizinkan masuk. Ini luar biasa juga pujian dari Abu Musa radhiyallahu taala. Dan jelas ya, jelas apa yang tadi kita perkirakan, ternyata dari riwayat ini nampak penegasannya bahwa yang mengatakan di hadis yang sebelumnya, bahwa apakah yang bertanya, apakah engkau melihat Nabi SAW meninggalkan seseorang seperti dia? Ini perkataan siapa? Abu Mas'ud. Dengan riwayat yang sekarang ini. Sementara yang mengatakan in qulta dzaka in kana la yu'dhanu lahu, ini adalah perkataan Abu Musa seperti yang ditegaskan dalam riwayat yang sekarang. Jadi ini di antara faedah membaca satu hadis, sebuah hadis dari riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Karena satu dengan yang lainnya saling menjelaskan, saling melengkapi, saling mempertegas apa yang tidak ditegaskan pada riwayat yang sebelumnya. Terkadang juga ini yang dijadikan sebagai bahan oleh para ulama hadis untuk memperjelas status perawinya. Apakah bersambung atau tidak ketika di satu jalan terputus, dengan mendapatkan jalur yang lain bisa mendapatkan kejelasan ternyata tidak putus sanadnya. Ini juga makanya untuk mempelajari ilmu ilal hadis, untuk mempelajari ilmu penyakit dalam hadis. Karena ilal penyakit itu terbagi dua. Ada penyakit yang tampak langsung dengan kasat mata bagi mereka yang mempelajarinya, karena dari segi melihat wafiyat, ya, tahun meninggalnya perawi. Karena mereka menghafal setiap perawi itu, mereka hafal kapan dia lahir, kapan meninggal dunia. Dan bukan hanya itu, orang tuanya, nasabnya mereka pelajari. Kemana dia, siapa guru pertamanya, kemana saja dia pergi mencari ilmu, itu sudah ditelusuri sampai meninggal dunia. Dan siapa murid-muridnya, siapa saja guru-gurunya, mereka telusuri. Jadi kalau seandainya si A dengan si B tidak pernah berjumpa dalam hidup, ya, yang gurunya meninggal sebelum lahir muridnya, dalam sanad tersebut mereka sudah tahu ini terputus. Tetapi yang masuk kepada kategori penyakit yang tidak tampak, dengan tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yang harus menggunakan sarana-sarana untuk mendeteksinya, seperti kalau ronsen atau CT scan. Kalau dalam dunia pengobatan sekarang, itu pula yang perlu dilakukan oleh mereka untuk mendeteksi apakah hadis ini punya penyakit di dalam yang tidak nampak oleh kasat mata, dengan sekedar melihat saja. Jadi mereka membutuhkan untuk melihat itu, mendapatkan itu, membutuhkan kata sebagian mereka 200 jalur hadis. Jadi mereka mendapatkan hadis satu dan mereka ragu untuk mengetahui ada enggak penyakit hadis ini, mereka harus mencari 200 jalur lagi, sanad lagi yang membawa hadis ini. Dengan memperbanyak sanadnya itu, nanti mereka tahu, oh ternyata tidak ada masalah. Dugaan sebelumnya ada penyakit yang tersembunyi, ternyata tidak ada. Wah, ini luar biasa. Makanya banyak kitab-kitab yang mereka bukukan yang perannya seperti ini, fungsinya seperti ini, untuk mendeteksi ada tidak penyakit yang berpengaruh kepada kesahihan hadis yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, dengan begitu saja. Ya. Kalau yang kasat mata itu sanadnya, penyebabnya mata salah sanadu, sanadnya bersambung. Yang terputus bisa dilihat dengan kasat mata. Mata salah sanaduhu biriwayati rawin adlin dhabit. Ini juga dengan mudah mereka belajar. Tetapi syarat yang keempat dan kelima ini yang sangat berpengaruh. Min ghairi syudzudzin wala illah. Syudzudz ini juga harus diketahui sanadnya yang lain, tetapi tidak sesempit yang terakhir. Illah. Illah ini berbeda dengan yang pertama. Illah ini dia juga termasuk, illah adalah putusnya sanad tetapi tidak nampak. Kalau di sini putusnya sanad nampak dengan mengetahui kelahiran dan meninggal dunianya seorang perawi, nampak. Tetapi kalau ini tidak, dia berjumpa bisa jadi, atau dia berguru dengan seseorang itu bisa jadi, tetapi ketika itu dia tidak meriwayatkan darinya. Dan dia menggunakan lafaz yang nampaknya dia mendapatkan. Lafaz yang muhtamal seperti an, kata dari, Dari ini kan tidak pasti. Apakah dia mendengar, apakah dia mendapatkan langsung atau tidak, dia hanya mengatakan dari fulan. Dia tidak berbohong. Cuma dari ini tersembunyi, bisa jadi tidak mendapatkannya. Cuma melalui perantara orang lain. Dan orang lain ini ternyata sengaja disembunyikan oleh seorang perawi. Maka yang sampai kepada kita, hadis-hadis yang sudah dinilai sahih ini sudah melalui penyaringan-penyaringan yang berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis. Menteri saya Muslim yang sekarang ini, semenjak dia sudah selesai menulisnya pada abad ke-3 Hijriah, sampai sekarang, atau melalui abad-abad yang setelahnya, yang di ulama-ulama dahulu tidak seperti kita yang sekarang ini sekedar membacanya. Ulama-ulama dahulu menghafalnya dan mencari jalur yang lain. Dia sudah dapat hadis dalam Sahih Muslim ini tertulis, kemudian dia hafal, kemudian dia ingin mencari hadis yang sama dengan jalan yang bukan jalannya Imam Muslim. Dicarinya lagi dengan jalur yang lain, hadis yang sama. Makanya nanti keluar buku-buku yang baru namanya Mustakhrajat. Namanya kitabnya Mustakhrajat. Hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim, tetapi diriwayatkan oleh seseorang perawi yang hidup di abad kelima, keempat. Hadis yang ada dalam kitab ini, tetapi melalui bukan jalurnya Imam Muslim. Bisa jadi dia bertemu tetapi di atas gurunya Imam Muslim. Atau bertemu di gurunya Imam Muslim. Bukan melalui jalur Muslim sendiri. Mereka tidak mendapatkan dari Imam Muslim. Walaupun mereka juga menghafalnya. Dan melalui murid Imam Muslim. Tetapi dia ingin jalur yang lain. Maka muncullah kitab-kitab yang dinamakan oleh para ulama hadis dengan Al-Mustakhrajat. Ada Al-Mustakhraj al-Sahihaini. Ya. Yaitu hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Dengan jalur yang bukan Bukhari, bukan Muslim. Tetapi nanti sanadnya berjumpa pada guru Imam Muslim atau Imam Bukhari. Atau berjumpa di atasnya. Nanti sampai kepada sahabat Nabi SAW. Nah, sehingga hadis itu sampai kepada kita sudah dikemas dengan kemasan yang indah. Dengan disuguhkan kepada kita dengan suguhan yang menarik selera. Bagi mereka yang memang tahu nilai sebuah hadis. Tidak seperti riwayat-riwayat tanpa sanad. Ya, riwayat-riwayat yang tidak ada sanad. Ini yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Ini hadis baru ya, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah kemasannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena persyaratannya harus mutawatir. Untuk Al-Quran itu, walaupun tidak ada mushaf ketika itu dahulu, mereka ketika mendapatkan riwayat Al-Quran bacaan, mereka harus mendapatkan dari 10 orang atau lebih. Kalau tidak, tidak bisa diterima. Adapun hadis, bisa kurang dari itu. Jadi Al-Quran bukan pembahasan yang perlu dibahas lagi karena sudah tidak masuk kepada kategori ini. Hadisnya saja sudah sebegitu luar biasa, dikemas, dibungkus, disuguhkan dengan sesempurna mungkin oleh mereka-mereka ini yang memang disediakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada agama. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mulai? Apa yang membuat kita berbicara tentang ini? Apa Abu Musa? Madrasah. Ya, madrasah tafsir. Ya, madrasah tafsir. Murid-muridnya Abu Abdullah bin Mas'ud ada bersama, tetapi bukan di rumahnya Abdullah bin Mas'ud, tapi di rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. Dan mereka hendak memuji. Abu Musa dan Abu Mas'ud hendak memuji Abdullah bin Mas'ud, tetapi tidak di hadapannya. Dan Abu Mas'ud mendapatkan kesempatan ketika Abu Musa keluar atau pergi. Bangkit dari majlis, lalu dia mengatakan, saya tidak mengetahui Rasulullah SAW meninggalkan orang seperti dia yang sudah berdiri itu. Dia sampaikan kepada murid-muridnya untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak salah pilih guru. Ya. Mereka tidak salah pilih guru. Kemudian ditegaskan lagi oleh Abu Musa al-Ash'ari, ungkapan Abu Mas'ud tadi, bahwa dahulu yang menyebabkan dia memiliki kelebihan ketika dia hadir, kami tidak hadir. Jadi kehadiran itu juga berpengaruh. Hadir di majelis Nabi dengan tidak hadir berpengaruh. Ya. Dan bahkan ketika kami sama-sama hadir, dia dapat izin, kami tidak dapat izin untuk masuk. Ini sudah merupakan kelebihan dia, kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Ya. Ya, kalau yang sebenarnya di sini ada dua ungkapan ya. Ada dua ungkapan. Yang pertama perkataan Abu Musa, yang kemudian perkataan Abu Mas'ud. Sementara sebenarnya tidak ada hadis di sini, tidak ada hadis Nabi. Dia asar dari Abu Mas'ud dan Abu Musa. Ya, saya dia tidak marfu, mauquf. Cuma ketika ada sesuatu yang tersimpan di sini, yaitu Abu Musa, yang marfu'nya riwayat Abu Musa. Ya. Ya, mengizinkan, tidak mengizinkan. Mengizinkan dia dan tidak mengizinkan Abu Musa dan yang lainnya. Sementara Abu Mas'ud, sebenarnya hukumnya juga marfu' ya. Nabi tidak meninggalkan orang seperti dia. Ya. Maksudnya pujian untuk Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau kita mengambil satu atau dipisahkan perkataan Abu Musa dengan Abu Mas'ud, maka memang dia berhak untuk mendapatkan dua nomor. Ya. Yang perkataan Abu Musanya adalah dia mendapatkan izin sementara kami tidak, dia hadir ketika kami tidak ada, hal alpa, ini kelebihan dari dia. Maka untuk perkataan Abu Musa satu nomor, dan untuk perkataan Abu Mas'ud satu nomor lagi. Tetapi karena dia asar, maka mungkin tidak terlalu perlu kita menambahkan nomor yang baru. Ya. Tidak terlalu perlu, karena hanya sampai kepada mereka berdua. Tidak melanjutkan kepada Nabi SAW, maka dia saya rasa cukup dengan riwayat Abu Musa saja, seperti sebelum-sebelumnya. Ya, karena memang itu yang diinginkan oleh Imam Muslim. Maka cukup dengan satu hadis atau satu nomor. Berarti sekarang tetap nomor 6278, yaitu riwayat siapa? Abu Musa. Lihat Abu Musa. Berikutnya 6279. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani al-Qasim ibnu Zakaria qala haddatsana Ubaidullah wa huwa ibnu Musa an Syaiban an al-A'mash an Malik bin al-Harith an Abi al-Ahwas qala ataitu Aba Musa fawajadtu Abdullah wa Aba Musa qala ha wa haddatsana Abu Kurayb qala haddatsana Muhammad ibn Abi Ubaidah qala haddatsana Abi an al-A'mash an Zaid ibn Wahb ya qala kuntu jalisan ma'a Hudzaifah wa Abi Musa wa saqal hadith وحديث قطبة أتم وأكثر. Masih hadis Abu Musa radhiyallahu ta'ala an tentang Abdullah, tentang pujiannya untuk Abdullah bin Mas'ud, walaupun di sana ada sahabat-sahabat yang lain, ya, ada Hudzaifah, ya, tetapi yang mengeluarkan pernyataan adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Setelahnya 6270 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali qala akhbarana Abdah ibn Sulaiman qala haddatsana Al-A'mash an Syaqiq an Abdullah bin Mas'ud. Syaqiq bin Salamah ini murid terdekatnya Abdullah bin Mas'ud, ya. Rahimahullahu taala, annahu qala wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Surat Al-Imran ayat 161. ثم قال على قراءة من تأمرون أن أقرأ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه قال شقيق فجلست في حلقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. Ini bacaan Abdullah bin Mas'ud ya untuk ayat yang tadi. وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. karena dia punya bacaan khusus, bacaan tersendiri. Surat Ali Imran 161, wa ma kana lin nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Tapi tidak ada perbedaan qiraatnya. Di qiraat yang ada begitu juga bacaannya. Lihat. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sama. Nanti kita teliti lagi. Karena sekarang ini redaksinya tentang bacaan Abdullah bin Mas'ud. Tentang bacaannya tentu ayat yang tadi. Yaghlul artinya ghalul, yaitu merampas atau mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini namanya ghalul dan ini dosa besar. Makanya di sini diancam oleh Allah, barang siapa yang melakukan ghalul, nanti barang yang diambilnya itu dia bawa di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ancaman dari Allah. Cuma yang thumma qala ala qiraati man ta'muruni an aqra. Ya. ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ. Sesuai dengan bacaan, ya, orang yang kalian suruh saya membaca. على قراءة من تأمروني أن أقرأ. فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, sungguh aku telah membaca kepada Rasulullah SAW bid'an wa sab'ina surah, 73 lebih surat, ya, dibacakan langsung kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa dia belajar langsung dari Nabi. Walaqad alima ashabu Rasulullah SAW anni a'lamuhum bi kitabillah. Ini juga pujian walaupun langsung dari ucapan beliau, ya, bahwa para sahabat mengetahui bahwa Nabi, bahwa Abdullah bin Mas'ud orang yang paling memahami Al-Quran. Dan dia mengatakan, walau a'lamu anna ahadan, andai kata saya tahu ada seorang atau seseorang yang lebih mengetahui dari saya tentang Al-Quran, la rahaltu ilaih, maka saya akan melakukan rihlah menjumpainya untuk belajar darinya. Ini perkataan yang luar biasa dari Abdullah bin Mas'ud. Dia tidak membanggakan diri, tapi dia menyatakan apa yang diakui oleh para sahabat, kemudian menunjukkan ketawaduannya. Bahwa kalau andai kata ada orang yang dia dengar lebih tahu dari dia tentang Al-Quran, maka dia akan jadikan dia guru. Akan dia lakukan perjalanan untuk menjumpainya dan belajar darinya. La rahaltu ilaih. Qala Syaqiq. Ini muridnya tadi, Syaqiq bin Salamah. Fajalastu fi halaqi ashabi Muhammad SAW. Saya juga duduk di majlis-majlis para sahabat yang lain. Jadi dia bukan berguru hanya kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi dia juga berguru kepada yang lain, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan yang lain-lainnya. Fama sami'tu ahadan, saya tidak mendengar seorang pun yaruddu dzalika alaih, yang membantah Abdullah bin Mas'ud dalam bacaannya, dalam tafsirnya. Wala ya'ibuhu, dan tidak ada seorang pun saya temui mereka mencela dan merendahkan Abdullah bin Mas'ud. ya, mengatakan bahwa dia yang paling mengetahui tentang kitabullah. Dan ini penilaian para sahabat. Ketika dia muridnya Syaqiq berguru dengan yang lain, ternyata memang mereka mengakui keilmuan Abdullah bin Mas'ud dalam Al-Quran. Ya. Ini yang berkenaan dengan keutamaan Abdullah bin Mas'ud, yaitu para sahabat mengakui bahwa dia yang lebih mengetahui dari tentang kitabullah. Dan bahkan dia mengatakan, andai kata ada seseorang yang lebih tahu dari saya, maka saya akan jumpai dia, saya akan kejar dia untuk menjadikan dia guru saya, untuk belajar darinya. Ini menunjukkan bahwa dia memang tujuannya ilmu, bukan untuk berbangga-bangga. Dan bahkan dia bisa jadi berguru dengan yang lain untuk menambah ilmunya. Kemudian juga para sahabat yang mengakui keilmuan dia, seperti yang didapatkan oleh muridnya Syaqiq Ibnu Salamah rahimahullahu ta'ala. Tersisa 1, 2, 3, masih banyak ya ternyata, 4, 5, 6, dan 7 hadis. Ya, tentang ayat tadi saya belum dapatkan. Ya. Apa maksudnya? Sementara bacaan yang ada tertulis di sini, ini bacaan yang masyhur dan ini bacaan yang kita baca, yang kita hafal. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak ada yang baru. Ya, sementara Abdullah bin Mas'ud punya qiraat sendiri. Makanya saya coba lihat di Ibnu Katsir juga tidak ada isyarat untuk bacaan yang lain. Ya, biasanya ada. Ya. Biasanya beliau mengisyaratkan ada bacaan yang lain. Ya. Belum kita dapatkan, insyaallah kita cari. Ya. Adapun riwayat yang sekarang 6270 ini, kesimpulannya adalah bila mana kita bawakan kepada bunyi bab, jelas sekali menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud, di mana dia orang yang diakui oleh para sahabat paling mengerti tentang kitabullah, tentang Al-Quran, dan juga dari sisi ketawaduan, dia yang sudah diakui ilmu tafsirnya, ilmu Al-Qurannya, tetapi ketika dia mendengar ada seseorang yang memiliki ilmu lebih dari dia, maka dia tidak sungkan-sungkan untuk menjadikan orang tersebut sebagai gurunya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak merasa mengetahui segala-galanya. Dan juga ungkapan tadi bukan membuat dia sombong, ya, bahwa para sahabat mengakui keilmuannya tentang Al-Quran. Walaupun ada memang di antara para sahabat itu yang juga luas ilmu tafsirnya, seperti Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab bin Malik, ya, Ubay ibn Ka'ab yang juga luar biasa pemahamannya, dan yang sangat menunjukkan bahwa Ubay ibn Ka'ab ini juga merupakan pakar tafsir para sahabat, adalah pernyataan Nabi SAW, liyahnikal ilmu abal mundir, ketika Nabi menanyakan kepadanya surat yang paling mulia, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dia butuh hanya beberapa detik saja untuk mendapatkan jawabannya. Karena pertama kali Nabi bertanya, dia tidak menjawab. Dia mengatakan Allahu wa Rasuluhu wa alam. Nabi bertanya, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zab. Ya. Ayat yang mana di dalam Al-Quran yang telah kamu kuasai itu yang paling mulia. Dia mengatakan Allahu wa Rasuluhu wa alam. Lalu Nabi SAW mengulangi kembali pertanyaan yang sama. Ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Langsung dia mengatakan, qala Allahu ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sampai terakhir, atau sampai akhir ayat kursi, lalu Nabi SAW mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundir. Berbahagialah engkau dengan ilmu ini. Maksudnya ilmu memahami Al-Quran, wahai abul mundir. Karena jawabannya benar. Dari sekian ribu ayat dalam beberapa detik dia sorot ya dengan hafalannya, bukan hanya sekedar pemahaman, dia hafal. Dimulai dari ayat Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran seterusnya sampai An-Nas. Kemudian dia mengeluarkan ayat kursi. Sebelumnya dia tidak mendengar apa-apa dari Nabi tentang ayat ini. Ya, tentang ayat kursi. Dia hanya memahami, dan ini menunjukkan bahwa begitu luas dan begitu mendalam ilmu pemahaman Al-Quran pada Ubay bin Ka'ab, dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain termasuk Abdullah bin Mas'ud